فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Fatwa Ulama Islam, produksi Radio Arisalah. Pertanyaan, apakah hukum mengunjungi orang sakit? Jawaban, Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala mengatakan dalam kitab Syarhul Mumti', jilid kelima halaman 173, yang kuat adalah wajib kifayah, maka diwajibkan bagi umat Islam untuk mengunjungi orang sakit. Wallahu a'lam bis-shawab.